al-adabul mufrad. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bacakan dari hadis-hadis yang beliau nukilkan alaihi rahmatullah, ingin saya nukilkan sebuah ucapan dari sahabat yang mulia Sa'id atau Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana apa yang ada di hadapan kita ini dikenal di tengah-tengah para muhaddithin dengan hadis al-mauquf, hadis yang merupakan ucapan dari salah seorang murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu arda pernah mengatakan di dalam nasihatnya kepada sang putra yang bernama Umar, Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Hakikat dari nasihat ini khusus kepada sang putra, akan tetapi kandungan makna yang ada menunjukkan kepada kita bahwa perhatian yang ada di sisi Sahabiul Jalil Sa'ad ibn Abi Waqqas kepada seluruh kaum muslimin, seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana nasihat ini sangat bermanfaat dalam perjalanan kita di muka bumi ini ketika kita ingin menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ardah mengatakan kepada sang putra, ya bunai, wahai anakku, idza talabta al-ghina fatlubhu bil qana'ah. Wahai putraku, wahai anakku, wahai Umar secara khusus, dan kepada seluruh kaum muslimin, kepada kita semua secara umum, karena kita adalah orang-orang yang haus dengan faedah-faedah ilmiah, dengan nasihat-nasihat yang keluar dari generasi emas, generasi terbaik, yaitu generasi sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Idza talabtal ghina, apabila engkau ingin mencari kekayaan, fatlubhu bil qana'ah, maka carilah kekayaan tersebut dengan sikap qana'ah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan, merasa cukup dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dengan sikap al-qana'ah tersebut, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, kita akan bisa menjadi seorang yang ghaniyun, seorang yang kaya, yang tidak membutuhkan, tidak perlu memelas kepada orang di kanan dan kiri kita, meminta-minta dari harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Hakikat dari orang kaya bukan hartanya berlimpah ruah, bukan emasnya sebanyak-banyaknya yang dia miliki, bukan tabungannya yang mungkin tidak bisa dihitung lagi, akan tetapi hakikat al-ghina, hakikat kekayaan yang ada di dalam al-Islam dan yang diajarkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, adalah ketika seorang memiliki sikap al-qana'ah, merasa cukup, walaupun sedikit, dia orang yang kaya, walaupun hartanya tidak sebanyak si fulan, bisnisnya tidak sementereng si Allan, tapi kalau dibarengi dengan sikap qana'ah, dia merasa cukup, walhamdulillah, apa yang saya dapatkan dari rezeki hari ini lebih dari cukup untuk menutupi hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, keluarga dan yang seterusnya, maka hakikatnya dialah orang kaya. Fa innaha malun la yunfad, karena sesungguhnya kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, kalau kita tidak memiliki sikap qanaah, maka harta benda yang ada di muka bumi ini adalah harta benda yang tidak akan pernah punah, harta benda yang tidak akan pernah habis. Seorang tidak akan pernah merasa puas dari harta benda yang dia miliki. Telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sifat ketamakan, tabiat dasar rakus yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu lembah berisi emas, maka dia akan berusaha untuk mencari lembah yang kedua. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, direzekikan oleh Allah Jalla Jalaluhu lembah yang kedua berisi full penuh dengan emas berkilo-kilo, ratusan kilo, bahkan ribuan kilo. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Pasti dia akan mencari lembah yang ketiga sampai nanti mulutnya ditutupi dengan tanah. Baru dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari rezeki dan kenikmatan tersebut. Ini tabiat dasar, sifat dasar dari seorang manusia yang sulit untuk bersyukur. Oleh karenanya kita dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Begitu pula Sa'ad ibn Abi Waqqas yang merupakan murid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kita agar kita harus menyelisihi mayoritas yang ada di tengah-tengah manusia. Ketika mereka tidak memiliki sikap qanaah, mereka terus akan menjadi hamba-hamba dunia. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah celaka mereka, para hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, yang terus menghabiskan waktu demi waktunya, hari demi harinya untuk dunia, dunia dan dunia, seakan-akan dia lupa kehidupan hari esok yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk dirinya. Imma syaqiyun wa sa'idun, apakah dia menjadi seorang yang syaqi, neraka Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat kembalinya, sengsara dia dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan azab, atau dia menjadi seorang yang sa'id, seorang yang berbahagia, karena kebahagiaan-kebahagiaan itu telah Allah Subhanahu wa taala siapkan pula bagi hamba-hamba Allah Jalla Jalaluhu di muka bumi ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian diteruskan oleh beliau radhiyallahu taala anhu ardahu wa iyyaka, wahai anakku berhati-hatilah, wattama' dari sikap kerakusan, dari sikap ketamakan, suka dan rakus mengambil harta, apakah halal ataukah haram, yang penting perbendaraan dia di tabungannya, di rumahnya terus tertimbun, terus bertambah, mau halal mau haram tidak dia fikirkan. Hati-hati wahai anakku, ini nasihat beliau. Fa innahu faqrun hadirun, karena sesungguhnya hakikat dari sikap kerakusan, ketamakan tersebut adalah faqrun hadirun, kemiskinan yang pasti akan datang. Ini hakikat dari orang yang selalu mengedepankan hawa nafsunya, ingin mencari dunia, dunia dan dunia. Hakikatnya kata beliau, orang tersebut sedang menuju kemiskinannya, bukan kekayaan. Semakin bertambah harta bendanya, semakin bertambah pundi-pundi uangnya, bukan kekayaan hakikatnya, kemiskinan yang dia akan rasakan. Karena dia terus akan merasa kurang dengan sekian miliar, dengan sekian triliun, dia akan merasa kurang terus, menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang butuh dan butuh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Berbeda dengan orang yang memiliki sikap al-qanaah, merasa cukup, mungkin hanya ratusan ribu gajinya di bulan tersebut, pendapatannya di pekan tersebut, tapi itu bisa menjadikan dia sebagai orang yang kaya, tidak membutuhkan bantuan belas kasih dari orang yang di kanan dan kirinya. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu ardahu alaika bil iyas, dan hati-hati wahai anakku dari sikap atau wajib, afwan, wa alaika bil iyas, dan wajib bagimu untuk memiliki sikap berputus asa. Dari apa? Mimma fi aidiyan nas, berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia, dari harta-harta mereka. Jangan terlalu berharap, jangan menjadi sebagai seorang penjilat agar harta-harta orang di kanan dan kiri kita, harta-harta atasan kita, harta-harta orang-orang kaya dalam tanda kutip di tengah-tengah kita bisa berpindah rupiah demi rupiah, pundi demi pundi, emas demi emas ke tengah-tengah kita. Jangan berharap dengan apa yang ada di sisi manusia. Ini pesan beliau. Fa innaka la tai'as min syai'in, karena apabila engkau tidak berputus asa, artinya benar-benar dia menjadi seorang yang qanaah, benar-benar dia menjadi seorang yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. La tayas min syai'in illa aghnakallahu an. Semakin engkau berputus asa dengan apa yang ada di sisi manusia, tidak mengharapkan imbalan-imbalan, balasan-balasan jasa, harta-harta di tengah-tengah mereka, semakin banyak engkau berputus asa dari apa yang ada di sisi mereka, maka semakin banyak pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan untuk dirimu. Semakin kita tidak berharap, semakin kita berputus asa, dengan apa-apa yang ada di tengah-tengah manusia, kita tidak menjilat, kita tidak menjadi orang yang dikatakan sebagai budak tuannya, budak orang-orang kaya. Kita memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Aziz kita, orang yang mulia, yang tidak mengharapkan apa-apa yang ada di tengah manusia. Mereka mau memberi, mereka tidak mau memberi, enggak ada masalah. Kita tidak memelas, tidak mengharapkan belas kasih dia, karena yang kita yakini Allah Subhanahu wa taala lah Sang Razzaq, Allah Subhanahu wa taala lah Zat yang Maha memberikan rezeki kenikmatan kepada seluruh hambanya. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, nasihat yang ringkas ini yang keluar dari lisan seorang sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu arda, mengajarkan kepada kita 3 poin utama. Yang pertama, agar tertanam, terpatri di dalam diri-diri kita, di dalam sanubari-sanubari kita dan keluarga-keluarga kita tentunya, sikap al-qana'ah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Jangan melihat kepada orang yang lebih dari kita dalam urusan dunia, karena kalau kita melihat orang yang berada di atas kita, orang yang lebih lapang dari kita, orang yang lebih longgar dari kita, orang yang lebih banyak karunianya, kenikmatannya, rezekinya dari kita, maka kita akan cenderung meremehkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Urusan dunia kita melihat ke arah bawah. Urusan dunia kita melihat kepada si fulan yang belum memiliki ini dan itu, yang walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hal itu kepada diri saya, kepada diri keluarga saya. Lihat perkara-perkara dunia kepada orang-orang yang di bawah kita, agar kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, agar kita tidak memiliki sikap rakus, tamak dengan perkara-perkara dunia. Kita harus keluar dari zona nyaman tersebut. Kita harus keluar dari mayoritas yang ada di sisi manusia, yang mereka menjadi hamba-hamba dunia, budak-budak dunia. 24 jam mungkin 20 jam mereka pakai untuk bekerja, bekerja dan bekerja, menghabiskan waktunya untuk mengharapkan pundi-pundi uang dari, dalam tanda kutip, manusia semisal mereka, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketamakan ini, kata beliau, hanya akan mengantarkan kita kepada kemiskinan yang nyata. Bekerja sesuai dengan apa yang kita miliki dari pekerjaan-pekerjaan yang halal, akan tetapi jangan lupa tawakal. Kita harus serahkan semua urusan kita, semua bisnis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan harta yang melimpah, maka Allah Jalla wa ala tidak akan pernah menahan harta tersebut untuk kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah, adapun poin yang ketiga yang dinasihatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas kepada sang putra dan kepada kita secara umum, agar kita mudah berputus asa dari apa yang di tengah-tengah manusia, apa yang ada di sisi manusia, kita cepat-cepat berputus asa. Tidak perlu kita harapkan dengan pengharapan yang sangat, tidak perlu sampai kita menjilat menginginkan apa yang ada di sisi mereka. Putus asalah dari apa yang ada di sisi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan yang sangat atas hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan yang Allah Subhanahu wa taala, atau kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki dari sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ini 3 poin nasihat yang diberikan kepada kita dari sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu arda, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu arda. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari al-adabul mufrad, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu haqqul jar, bab yang berkaitan dengan hak-hak seorang tetangga, yang mana kesimpulannya kita sampai kepada 5 poin yang menunjukkan bahwasanya 5 poin itulah yang merupakan hak-hak tetangga kita. Yang pertama, kita harus senantiasa berihsan, berbuat baik kepada mereka Al-ikram, memuliakan mereka. Al-i'tina, memperhatikan mereka. Kemudian yang keempat, al-hifadu ala hurmatihim wa irdihim. Kita senantiasa menjaga kehormatan dan harga diri, martabat mereka. Begitu pula yang kelima kita, di antara hak seorang tetangga yang kita miliki adalah menahan, mencegah kejelekan-kejelekan yang ada di diri kita untuk sampai ke tengah-tengah mereka. Kita akan masuk kepada bab yang baru biiznillahi ta'ala pada pertemuan kali ini. Hadis yang ke-104 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu yabda'u biljar. Sebuah bab yang berkaitan dengan yabda' biljar. Ketika seseorang ingin memberikan al-ihsan, memberikan hadiah, memberikan manfaat, faedah atau apapun itu kepada tetangganya, maka dia harus memulai kepada orang-orang terdekatnya dari kalangan tetangga. Mungkin bagi dia untuk memberikan hadiah tersebut kepada sanak familinya, kepada kerabatnya yang tinggal jauh di sana, akan tetapi al-Islam, syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalau kita ingin memberikan al-ihsan, mulailah memberikan al-ihsan tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut, hadiah-hadiah tersebut kepada tetangga-tetangga kita. Ini yang akan dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Kenapa? Apakah tetangga lebih tinggi derajatnya dari Ar-Rahim, kerabat-kerabat kita? Dari satu sisi, na'am. Karena tetangga kita lah yang berada di sisi kita 24 jam. Yang mungkin mereka yang lebih mengetahui keadaan kita. Kalau kita harus ke rumah sakit, harus ke UGD dan yang seterusnya, maka sulit bagi kita untuk menghubungi langsung sanak keluarga kita yang berada di kota yang terpisah. Maka mau tidak mau kita akan merepotkan tetangga kita, tetangga terdekat. Maka mereka memiliki hak yang luar biasa yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Hak-hak mereka adalah kewajiban yang harus kita tunaikan, termasuk membuat ihsan, memberikan kebaikan kepada mereka. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Ibni Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Hadis yang sudah terulang di awal bab yang telah kita sebutkan pada kitab al-adab ini, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma zala Jibril." Senantiasa, sering sekali malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memberikan wasiat, memberikan wejangan, nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kerabat-kerabat dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi beliau dari bangsa Quraisy, di Mekah isinya orang Quraisy, musyrikin dari kalangan Quraisy. Kerabat-kerabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, paman beliau, kerabat terdekat di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Akan tetapi malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada Muhammad, yusini biljar, berbuat baiklah kepada tetangganya. Tetangga dan tetangga, bukan kepada kerabat. Kerabat terdekat memiliki hak tersendiri yang telah kita bahas, silaturrahim keutamaannya sangat luar biasa, bab yang telah lewat yang kita telah dapati di awal-awal kitab al-adab ini, keutamaan untuk menyambung tali silaturrahmi, keutamaan untuk bisa menyambung hubungan satu kerabat dengan kerabat yang lainnya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memutus tali kekerabatannya, tali silaturrahimnya. Bagaimana nanti silaturrahim itu menjelma menjadi seorang yang akan memanggil, memberikan syafaat. Si fulan, ya Allah, telah menyambung tali silaturrahminya, telah menyambung tali kekerabatannya, masukkan dia ke dalam syurga. Ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat ketika kita membaca hadis-hadis di awal kitab ini. Akan tetapi di sana ada hak-hak yang juga wajib untuk kita penuhi, yaitu mereka, para tetangga kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensifati mazal, seringnya, senantiasanya malaikat Jibril mewasiati, memberikan nasihat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetanggaku, hatta dhanantu, sampai-sampai aku berpikir, sampai-sampai aku mengira, annahu sayuwarithu, bahwasanya tetangga itu akan menjadi ahli warisku. Ahli waris itu tidak akan keluar dari kerabat dekat, ke atas, ke bawah. Itu yang namanya ahli waris. Tetangga tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan biidznillahi ta'ala pada hadis yang kedua dalam bab ini, hadis yang ke-105 dalam silsilatul umda atau silsilatul adab, kita akan melihat bagaimana Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu ardhah berbuat baik kepada tetangganya yang musyrik, seorang Yahudi dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan ahl al-kitab. Diperbuat baik, diihsan, diberikan kebaikan demi kebaikan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati hal ini, seringnya malaikat Jibril alaihi salatu wasallam memberikan wasiat-wasiat, wejangan-wejangan kepada beliau agar beliau alaihi salatu wasallam senantiasa berbuat baik, memperhatikan apa yang ada di sisi tetangga beliau alaihi salatu wasallam, sampai-sampai Nabi mengira tetangga tersebut menjadi ahli waris dari orang yang meninggal. Hadis yang berikutnya berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As, annahu dhubihat lahu syatun, bahwasanya Abdullah ibn Amr ibn al-As satu hari pernah disembelih di rumah beliau seekor kambing. Ala yaqulu li ghulamihi, maka Abdullah ibn Amr ibn al-As setelah melihat kambing tersebut telah disembelih, telah dipotong, beliau mengatakan kepada putranya, ahdaita li jarinal yahudi, ahdaita li jarinal yahudi, wahai putraku, apakah engkau telah memisahkan, menyisihkan bahagian untuk tetangga kita orang Yahudi? Diulangi oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian beliau melanjutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dharantu annahu sayuwarithu. Redaksi yang sama persis seperti apa yang telah kita baca sebelumnya, bahwasanya malaikat Jibril senantiasa memberikan wasiatnya, nasihatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar beliau terus berbuat baik kepada tetangga-tetangganya sampai beliau mengira bahwa para tetangga itu akan mewarisi harta-harta seorang yang meninggal. Bagi khawatir filah ya ra'akumullah, dari hadis yang kedua ini, faedah utama, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah fikhus sahabah, bagaimana pemahaman yang tepat yang ada di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, terkhusus Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang sempurna karena mereka langsung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan sebuah hadis, melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan salat gerakan demi gerakannya, menyaksikan secara langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang yang berada di sekitar beliau alaihi salatu wassalam. Para sahabat memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa, terkhusus di sisi pemahaman mereka. Oleh karenanya ikhwati fillah yarhamakumullah, kenapa kita ditekankan oleh para ulama kita untuk mengembalikan pemahaman kita dalam hadis Nabi, dalam memahami Al-Qur'anul Karim, dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditekankan oleh mereka apa? Kembali kepada fahmus salaf. Kembali kepada fahmus salaf. Ayo kembali kepada pemahaman para salaf. Kembali kepada pemahaman siapa salaf yang dimaksudkan? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Karena mereka tidak akan mungkin salah faham. Mereka tidak akan mungkin gagal faham dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Azkiya, orang-orang cerdas, ahlul jannah, penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala, telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, direkomendasi oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai generasi terbaik. Pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil itu ada di sisi para sahabat, sehingga kita tidak dibenarkan untuk meremehkan kedudukan mereka sedikit pun, seorang pun. La tasubbu ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian meremehkan satu orang dari kalangan sahabatku. Hati-hati. Pemahaman para sahabat, pemahaman yang sempurna sebagaimana apa yang ternukil di dalam hadis yang ada di hadapan kita, Abdullah ibn Amr ibn al-As ketika menghadapi, menyaksikan, mendengar langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu, didengarkan langsung oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Apa yang beliau fahami? Pemahaman beliau adalah pemahaman yang sempurna yang harus kita ambil. Tidak mungkin beliau gagal paham dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang difahami oleh beliau, beliau terapkan pada kehidupan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma ketika disembelih seekor kambing di rumah sang Abdullah ibn Amr ibn al-As, sang sahabat yang mulia. Orang Yahudi tetangga beliau harus memiliki bahagian dari sesembelihan tersebut, dari kambing tersebut. Daging kambingnya harus diberikan kepada seorang Yahudi, walaupun orang Yahudi bukan muslim. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan faedah kepada kita secara umum. Mazala Jibril yuwasini bil jar atau yusini bil jar, senantiasa mereka Jibril memberikan nasihat untuk aku berbuat baik kepada al jar. Al jar yang dimaksudkan di sini adalah al jarul muslim wa ghairul muslim, tetangga yang muslim ataukah non muslim, tetangga yang muslim ataukah kafir, tetangga yang muslim ataukah mubtadi' misalkan, tetangga yang muslim atau musyrik, semuanya secara umum disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kafir saja, Yahudi saja dijadikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As sebagai seorang yang mulia di hadapan beliau, tetangga yang mulia, apalagi seorang mubtadi yang masih muslim, jelas-jelas masih dalam koridor Islam. Jangan kita jadikan sebagai dalih pembenaran dari sikap kita ketika kita ingin memboikot, melakukan syariat al-hajr, kemudian kita tidak sama sekali memberikan hadiah kepada tetangga kita yang dalam tanda kutip menurut hukum kita dia mubtadi. Ternyata mungkin harus dipelajari lagi apakah dia benar-benar mubtadi ataukah dia hanya seorang awam yang ikut-ikutan ke kanan dan ke kiri. Kemana orang tuanya membawa ke arah kanan, dia ikut ke arah kanan. Kemana orang tuanya membawa ke arah kiri, dia ikut ke arah kiri. Ustadz ini mengatakan demikian, dia ikuti. Dai yang lain mengatakan demikian, dia ikuti. Tidak bisa dihukumi sebagai mubtadi. Hati-hati ikhwati fillah yarhamakumullah. Muamalah kita dalam perkara duniawiyah ini sangat fleksibel, toleransi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang kafir, seorang musyrik meminta tolong kepada kita untuk mengantarkan ke pasar misalkan, atau ke rumah sakit misalkan, atau kemanapun yang berkaitan dengan urusan duniawi. Urusan duniawiyah, bukan urusan ukhrawi. Harus dititik beratkan. Urusan duniawiyah, dia ingin berobat, dia ingin belanja, dia ingin. Bukan untuk urusan ukhrawi, berangkat ke tempat peribadahannya, gereja, vihara, dan yang seterusnya, bukan. Fleksibel Islam mengajarkan, ayo antarkan. Kamu harus jadi orang terdepan untuk bertaun kepada orang tersebut. Bantu orang tersebut, kerjasama, tolong-menolong dengan apa yang ada di sisi mereka. Tujuannya semuanya satu. Untuk apa? Mentaklif. Mengajak. Agar hati mereka itu bisa masuk cinta kepada al-Islam. Ini loh, muamalah muslimin yang sesungguhnya. Toleransi beragama yang luar biasa. Tidak sikut sana, tidak sikut sini, tidak mengebom sana, tidak mengebom sini, pembunuhan di sana, pembunuhan di sini. Islam seakan-akan isinya radikal-radikal dan radikal. Kekerasan demi kekerasan. Ini yang harus kita lunturkan dari pemahaman mereka, musyrikin wal kuffar. Agar mereka melihat indahnya Islam. Ini adalah agama rahmatan lil alamin yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Rahmat untuk semesta alam. Bukan hanya rahmat untuk manusia, untuk kaum muslimin saja, untuk ahlus sunnah saja. Tidak, semuanya, semesta alam, pohon-pohon, binatang-binatang, semuanya, pegunungan akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatan lil alamin. Dampak positif dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari syariatnya. Oleh karenanya, ikhwati fillah yarhamakumullah, agar kita bisa merangkul mereka orang-orang musyrikin, mereka al-kufar, orang-orang non-muslim untuk masuk ke dalam al-Islam, caranya adalah dengan menunjukkan hakikat dari muamalah yang telah diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ini diterapkan oleh Abdullah bin Amr Abdul As. Beliau mengatakan kepada sang putra, mengingatkan, ahdaita li jarina al-yahudi. Dua kali diulangi oleh Abdullah bin Amr Abdul As, ahdaita li jarina al-yahudi. Wahai putraku, apakah engkau telah memberikan hadiah berupa daging kambing tersebut kepada tetangga kita, orang Yahudi? Apakah sudah kamu memberikan hadiah, wahai putraku, kepada tetangga kita, orang Yahudi? Diulangi oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Artinya yang beliau fahami adalah berbuat baik kepada tetangga tidak khusus kepada seorang muslim. Non-muslim pun, kafir pun tetap diberikan hak sebagai seorang tetangga. Telah kita lewati pembahasan ikhwati fillah yarhamakumullah. Tetangga itu tiga tingkatannya. al-jiran, tetangga yang merupakan kerabat kita. Kerabat kita, family, memiliki tiga hak. Hak sebagai seorang kerabat, yang kedua hak sebagai seorang muslim, yang ketiga hak sebagai seorang tetangga. Harus kita penuhi. Hak sebagai seorang muslim saja, tiga perkara harus kita jaga. Harga dirinya tidak boleh kita cemoohkan, tidak boleh kita injak-injak, tidak boleh kita permalukan di hadapan umum. Harta bendanya tidak boleh kita rampas, tidak boleh kita tipu, tidak boleh kita khianati. Ikhwati fillah rahimakumullah, Islam mengatur itu semua. Begitu pula tetangga kita yang bukan kerabat muslim, tapi dia bukan kerabat kita, orang lain. Paling tidaknya dia dua hak yang dia miliki. Hak yang pertama sebagai seorang muslim, hak yang kedua sebagai seorang tetangga. Dipisahkan oleh syariat Islam. Tidak dijadikan satu. Hak seorang muslim, hak seorang tetangga. Tidak. Hak seorang muslim sendiri, hak seorang tetangga pun sendiri. Begitu pula apabila tetangga kita seorang non-muslim. Apakah itu Nasrani, ataukah Yahudi, Hindu, Buddha, dan yang seterusnya. Atau mungkin orang yang tidak memiliki agama, tidak berkeyakinan dengan adanya Tuhan dalam tanda kutip, tetap dia memiliki satu hak, yaitu hak sebagai seorang tetangga. Ikhwati fillah rahimakumullah, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak pandang bulu yang namanya tetangga kita, orang-orang terdekat kita yang tinggal di samping kanan dan kiri kita, adalah orang-orang yang memiliki hak yang harus kita penuhi, sampai-sampai malaikat Jibril atau sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam saking seringnya mendengar wasiat dari malaikat Jibril, mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mewariskan harta bendanya kaum muslimin atau seorang yang telah meninggal. Kemudian hadis yang berikutnya yang redaksinya sama persis seperti apa yang telah kita sebutkan dari dua hadis sebelumnya, berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu taala anha taqul, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithah. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau bersabda, mazala Jibril, Nabi Jibril alaihi salatu wassalam senantiasa memberikan wasiat, yusini bil jar, memberikan wasiat agar aku berbuat baik kepada para tetanggaku, hatta dhanantu, sampai aku mengira, annahu la yuwarrithahu, bahwa tetangga-tetangga tersebut akan mewariskan harta-harta kita. Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin Al-As pun mendengarkan langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, khawatir fillah yara'akumullah, tidak bosan-bosannya diulangi oleh beliau alaihi salatu wassalam di sekian banyak majelis-majelis yang ada. Di hadapan Abdullah bin Amr bin Al-As disampaikan. Di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha pun disampaikan. Di tengah-tengah majelis para sahabat pun disampaikan. Dan mereka para sahabat memiliki pemahaman yang sama, pemahaman yang satu, yaitu agar kita menghormati, agar kita bisa menghargai dan memenuhi hak-hak tetangga kita. Kemudian, ikhwati fillah yara'akumullah, bab yang berikutnya yang sangat berkaitan erat dengan hadis yang kita bawakan ini adalah bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu yahdi ila aqrabihim baban. Bab yang mana seorang muslim memberikan hadiah kepada tetangganya, yaitu tetangga yang paling dekat dengan pintunya dia. Pintunya dia paling dekat dengan si fulan, maka itulah yang paling berhak untuk dia berikan hadiah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, qalat qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal ijaraini, aku memiliki dua tetangga, fa ila ayyihima uhdi, kepada siapa ya Rasulullah aku berikan hadiah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha, gambaran secara umum yang harus kita fahami, beliau ingin memberikan hadiah kepada tetangga-tetangga beliau radhiyallahu taala anha wa ardhaha, akan tetapi keberadaan, keterbatasan yang ada di sisi beliau tidak bisa menjadikan semua tetangganya kebagian hadiah. Satu hadiah yang ada di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata ada dua tetangga dekat, sangat dekat dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa wahai Rasulullah aku berikan satu hadiah ini, apakah kepada tetangga kanan atau tetangga kiri, apakah kepada si fulanah atau kepada si allanah. Nanti insyaallah akan kita bahas bagaimana faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah al-bad'u bil ilmi qabla al-amal. Senantiasa kita harus berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Memberikan hadiah amalan besar, bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tahadu tahabbu. Wahai kaum muslimin, salinglah kalian beri hadiah. Kalian memberikan hadiah satu yang lainnya, antara si muslim dengan muslim yang lainnya, antara si fulan dengan si allan, tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, tahadu. Saling memberikan hadiah wahai kaum muslimin, wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan mereka dapatkan? Tahabbu. Kalian akan mendapatkan rasa saling cinta. Akan condong hati ini kepada si fulan, senang kepada si allan yang senantiasa memberikan hadiah-hadiah tersebut. Amalan besar mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ingin mengamalkan amalan besar tersebut dan beliau tidak tahu, radhiyallahu taala anha, beliau tidak berijtihad. Aku berikan kepada tetanggaku yang ada di kananku karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai sesuatu yang sebelah kanan. Tidak berijtihad seperti itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi apa obatnya? Fa inna shifa'al ai fa inna shifa'al ai as-su'al. Obat dari kejahilan, obat dari ketidaktahuan adalah as-su'al, bertanya. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku suami beliau radhiyallahu taala anha. Suami beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa atau tetangga mana yang berhak untuk aku berikan, yang berhak untuk mendapatkan satu hadiah yang aku miliki ini? Kalau aku punya dua, akan aku berikan kepada dua-duanya, tapi yang aku punya hanya satu ya Rasulullah. Kepada siapa?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sang istri tercinta, "Ila aqrabihima minki baban." Kepada tetangga yang paling dekat pintunya denganmu wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Kepada tetangga yang paling dekat pintunya kepadamu wahai Aisyah. Tetangga kanan lebih dekat, berikanlah kepada tetangga di sebelah kananmu. Tetangga di kiri lebih dekat, berikanlah kepada tetangga yang di sebelah kirimu. Yang satunya tidak kebagian, itu kemampuan kita, keterbatasan kita. Walhamdulillah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, kita berikan kepada semua tetangga kita. Akan tetapi keterbatasan itu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Al-fuqara, orang-orang yang fakir. Mereka orang-orang yang membutuhkan, tapi bersamaan dengan itu Aisyah radhiyallahu taala anha tetap ingin memenuhi hak yang dimiliki oleh tetangga-tetangga beliau radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Wa anha radhiyallahu anha wa an abiha qalat qultu ya Rasulullah innali jaraini fa ila ayyihima uhdi? Qala ila aqrabihima minki baban. Sama redaksinya dengan hadis yang sebelumnya, yang mana hadis ini menunjukkan kepada kita pemahaman yang saqim, al-fahmus saqim, yang ada di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ingin menjadi seorang yang memenuhi hak-hak tetangga beliau. Beliau ingin menjadi seorang muslimah, seorang mukminah yang benar-benar memenuhi kewajiban sebagai tetangga yang baik, tetangga yang tidak mendzalimi, tidak memberikan dampak negatif, tidak menyakiti tetangganya. Salah satunya dengan apa? Memberikan al-ihsan, kebaikan-kebaikan yang itu berupa hadiah. Akan tetapi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha sekali lagi tidak tahu, maka bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kaidah ini adalah kaidah Qur'aniyah. Kita itu dituntut berilmu terlebih dahulu baru beramal, bukan sebaliknya. Memperbanyak amalan, memperbanyak ibadah, akan tetapi ternyata amalan itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Ini yang bermasalah. Karena kita harus menyelisihi kebiasaan mereka orang-orang al-Yahud wa Nasara, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang telah kita ketahui bersama, al-maghdub alaihim waladdallin. Ini al-Yahud wa Nasara. Al-Yahud al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dallin adalah dari kaum Nasara. Mereka senantiasa, kalau kaum Nasrani, senantiasa beribadah. ibadah, ibadah dan ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala sifati mereka sebagai ad-dhalin, orang-orang yang tersesat dan menyesatkan orang lain. Adapun al-maghdub alaihim al-yahud, orang-orang adkiya, orang-orang cerdas. Bayangkan kecerdasan dari seorang Yahud itu bisa dalam tanda kutip mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bisa mengelabui Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya tidak. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar untuk Allah Subhanahu wa taala, tipu daya, padahal mereka lah yang akan ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa mereka menang di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking cerdasnya, saking pintarnya, orang-orang Yahudi berani untuk mengelabui syariat, mengubah-ubah syariat yang ada di tengah-tengah mereka. Karena ilmu yang tidak didasari dengan amalan. Berilmu terus tanpa beramal, rusak. Beramal terus tanpa berilmu pun rusak. Sehingga harus seimbang antara ilmu dengan amal. Dan tidak mungkin amal ibadah kita lakukan kecuali dengan berilmu terlebih dahulu. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau tidak mengetahui, tidak berilmu, langsung bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini, kisah ringkas dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menunjukkan kepada kita bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun adalah seorang wanita yang telah mendapatkan tarbiyah dari sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau telah menjadi panutan bagi kaum muslimat secara umum, bagi kaum ummahat al-mu'minat al-muslimat secara umum. Bagaimana seorang wanita itu berkhidmah kepada suaminya, bagaimana seorang wanita itu memenuhi hak-hak suaminya, bagaimana seorang wanita itu memenuhi hak-hak tetangga yang dia miliki. Karena rumah dari suami-suami mereka, kalangan An-Nisa al-Ummahat, hakikatnya adalah mereka yang menjadi ratu di dalamnya. Mereka yang akan mengatur bagaimana rumah itu bisa menjadi baik, maka akan menjadi baik pula keluarga tersebut. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ingin memberikan hadiah dari apa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang ada di dalam rumah tersebut, mungkin beliau memasak dan yang seterusnya, ingin memberikan, membagi kepada tetangga-tetangga beliau. Akan tetapi karena keterbatasan yang ada, beliau sampai kepada pertanyaan ini kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang bisa diberikan hadiah hanyalah satu orang tetangga. Yang menjadi syahid, yang menjadi inti pembahasan adalah bagaimana yang harus kita cermati bersama. Aisyah radhiyallahu taala anha benar-benar Rabbul Bait, menjaga rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi seorang yang amanah dalam mengemban amanah tersebut, seorang yang amin. Ini amanah rumah ini. Rumah suami-suami kalian, wahai para ummahat, wahai para nisa, amanah besar, harus kalian tarbiyah, harus kalian atur. Yang mana kalian akan menjadi orang-orang yang diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu mas'ul an ra'iyatihi, semua akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang tanggung jawabnya. Wal mar'ah ra'iyatun fi baiti zaujiha, dan seorang wanita, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada tentunya. Karena ikhwati fillah yara'akumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha benar-benar menjadi seorang zaujah salihah, istri yang salihah. Di samping beliau selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang ma'ruf di tengah-tengah kita, bagaimana Aisyah mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ini, peperangan itu, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan safar ke sini dan ke situ. Didampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, beliau Aisyah radhiyallahu taala anha tidak lupa kewajiban beliau sebagai seorang istri. Kewajiban beliau sebagai seorang yang berhak untuk atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tetangga yang ada di kanan dan kiri rumahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Aisyah adalah orang pertama yang mendapatkan tarbiyah khusus dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau mempraktekkan, merealisasikan ilmu tersebut dengan pertanyaan yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Beliau Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan ilmu dari Nabi, "Ayo, engkau wajib untuk menghormati tetanggamu, hai Aisyah. Engkau wajib untuk berbuat ihsan, kebaikan kepada tetanggamu. Berikan hadiah dan yang seterusnya." Maka dipraktekkanlah, direalisasikanlah ujangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ajaran pendidikan Nabi alaihi salatu wasallam tersebut kepada tetangga-tetangga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan faedah yang bisa kita ambil ikhwati fillah ya rahimakumullah di dalam hadis ini adalah bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sekali lagi membedakan, yufarriq, membedakan antara tetangga muslim dengan Yahudi. Kita mengetahui kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi tetangga beliau yang sedang sakit dari kalangan Yahud. Kita mengetahui kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah beliau akan diberikan gangguan duri-duri yang tajam oleh tetangga beliau dari kalangan Yahud. Cerita demi cerita, kisah demi kisah, yang mana memberikan kesimpulan kepada kita, tetangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak semuanya dari kalangan sahabat. Tidak semuanya dari kalangan muslimin. Ada kaum Yahudi yang menjadi tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi ketika beliau alaihi salatu wasallam ditanya oleh Aisyah, kepada siapa harus aku beri hadiah ini wahai Rasulullah, kepada tetanggamu yang muslim? Bukan itu jawaban Nabi. Kepada tetanggamu hai Aisyah yang merupakan sahabatku, bukan jawaban itu yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang keluar dari Nabi, lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihi ma minki baban, yang paling dekat pintunya denganmu wahai Aisyah. Walaupun Yahudi, walaupun non muslim, walaupun kafir, musyrik. Ketika dia menjadi tetangga dekat kita, haknya sangat besar untuk kita tunaikan. Kewajiban kita pun sangat besar untuk kita berikan kepada mereka, tetangga-tetangga kita tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, apa yang berkaitan dengan hal ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah jalla jalaluhu, la yanhakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melarang kalian, salah seorang dari kalian tidak akan mendapat larangan dari Allah Subhanahu wa taala, anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum, kepada tetangga-tetangga kalian yang mereka tidak mengganggu kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik, albir kepada mereka. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan kepada seluruh hambanya untuk tidak membeda-bedakan antara tetangga muslim dengan tetangga kafir, tetangga muslim dengan musyrik. Semuanya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mencegah kalian. Allah Subhanahu wa taala pun tidak melarang kalian untuk tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Sehingga siapa pihak-pihak yang membedakan antara tetangga muslim dengan muslim yang lainnya, terlebih wal iyadzu billah, tetangga yang mungkin bukan dari golongannya, tetangga yang mungkin bukan dari sektenya, kelompoknya, dihukumi sebagai kafir, yang mungkin dianggap najis wal iyadzu billah, boro-boro mau dikasih hadiah. Salat berdampingan saja tidak mau. Yang mungkin salat di masjid khusus mereka saja akan dipel sebagian kaum muslimin. Kenapa? Jasadnya najis. Karena dia orang kafir. Innamal musyrikuna najas. Pakai dalil lagi dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minadh dhalali wal hawa. Ahlul dhalal, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Oleh karenanya, keadaan ahlul bid'ah wal dhalal wal ahwa di dalam syariat Islam sangat-sangatlah besar. Sehingga tidak asing, tidak aneh ketika kita mendengar sekian banyak tahzir, sekian banyak peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang bahayanya ahlul bid'ah wal dhalal. Kaum khawarij diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar, syarrul qatla tahta adimis sama, syarrul khalqi wal khaliqah, mereka makhluk yang paling jelek yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Nabi. Nabi tidak mengucapkan sesuatu yang kasar, hati-hati. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita saksikan, yang kita perdengarkan, yang seakan-akan di telinga-telinga kita ini ucapan kasar, ucapan yang tidak pantas, ucapan yang mencemooh muslimin yang lainnya. Hati-hati. Telinga kita yang salah dan Allah dan Rasulnya lah yang benar. Telinga kita yang keliru, logika kita yang salah. Yang mana logika kita, akal berpikir kita harus berada di bawah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak benar apabila kita menolak 1-2 hadis Nabi, 1-2 ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan-alasan klasik. Di antaranya tidak relevan dengan zaman sekarang, tidak pantas untuk kita amalkan, tidak sesuai dengan apa yang ada di zaman modern ini. A'udzu billahi minadh dhalali wal hawa. Yang namanya Al-Quranul Karim adalah satu mukjizat yang tidak usang, ikhwati fillah rahimakumullah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau, akidah beliau, manhaj beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun adalah sesuatu yang tidak akan pernah usang. Sampai kapanpun, secanggih apapun zaman yang akan datang, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dan pasti akan tepat, cocok untuk dipakai di zaman apapun. Itu yang harus kita tanamkan di dalam sanubari-sanubari kita. Maka ahlul bid'ah wa dhalal tidak akan didiamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau alaihi salatu wassalam mentahdzir, memperingatkan tentang bahaya kaum Qadariyah. Al-Qadariyah, mereka yang mengingkari takdir. Mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan sesuatu apapun di muka bumi ini. Lantas kejadian-kejadian ini bagaimana? Maka mereka jawab al-amru unuf. Jalan-jalan atau kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini unuf, terjadi begitu saja. Allah tidak tahu, Allah tidak tahu, Allah tidak mentakdirkan. Ini keyakinan yang sesat, keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di antara rukun iman yang mungkin dihafal oleh anak-anak kecil dari kaum muslimin, rukun iman yang keenam, al-imanu bil qadri khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir, baik dan buruknya takdir tersebut. Ini pelajaran yang ada di tengah-tengah anak-anak kaum muslimin, anak-anak kecil kaum muslimin. Mereka dididik dengan didikan salafiyah, dididik dengan didikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ada sebahagian pihak, sebagian kelompok, sekte-sekte sesat ingin menyerang akidah-akidah yang ada di sisi auladul muslimin, agar mereka tumbuh menjadi orang-orang yang tidak percaya takdir, minder kepada takdir dan yang seterusnya. Misi-misi mereka ahlul bid'ah wal ahwa berbahaya, khawatir fillah ya ra'akumullah, hati-hati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaum Qadariyah? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majusu hadhil ummah. Mereka adalah majusinya umat ini. Diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk apa peringatan tersebut? Agar orang-orang yang mungkin melihat, oh ini kelompok yang luar biasa ilmiahnya, sekte yang luar biasa indahnya, jamaah yang luar biasa adabnya, sopan santunnya, tidak tertipu. Oleh karenanya ada syariat yang namanya mentahdzir, memperingatkan dari kesalahan-kesalahan yang ada. Begitupun Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang mulia, di sekian banyak ayat-ayat Allahu jalla jalaluh menerapkan apa yang disebut dengan peringatan at-tahdzir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dikatakan oleh Allahu jalla wa ala basyiran wa nadhiran, tidak bisa dipisahkan. Beliau alaihi salatu wasallam pemberi kabar gembira, dan beliau alaihi salatu wasallam juga nadhiran, seorang yang memperingatkan umat dari kesesatan-kesesatan yang ada. Basyiran, memberikan kabar gembira. Keutamaan sholat sebelum subuh, khairun min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kabar gembira disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang berjalan ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di malam hari, basyirhum, berikan kabar gembira kepada mereka. Fa innalahu nurut tam yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tasyji, motivasi agar kita bersemangat beramal saleh. Salatul fajr, salatul maghrib, salatul isya, khususnya salat-salat al-layali di malam-malam hari. Mereka akan mendapatkan cahaya sempurna. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan al-busyra, kabar gembira, al-fuqara. Mereka akan menjadi ahlul jannah, penduduk surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan diringankan hisabnya. Tidak ada yang ditanya dari mana asalnya harta mereka dan yang seterusnya. Begitu pula al-aghniya akan bisa menjadi penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sodakoh-sodakoh yang terus mereka berikan, kebaikan-kebaikan yang terus mereka tularkan kepada orang lain, kerabat-kerabat mereka, tetangga mereka, dan yang seterusnya. Bushra, kabar gembira demi kabar gembira. Akan tetapi di sisi yang lain yang tidak boleh sama sekali kita lupakan, nadhiran, beliau alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang memperingatkan umat ini dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kebid'ahan, perkara-perkara yang baru. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian wahai umatku dari perkara-perkara yang baru. Muhdats, dikemanakan hadis-hadis semacam ini oleh mereka? Dikemanakan hadis-hadisnya semacam ini oleh mereka, kaum sufiyah dan yang semisal mereka, wal'iyadzu billah. Al-Quranul Karim pun memiliki kaidah yang sama, memperingatkan kesesatan yang ada, memperingatkan kesyirikan-kesyirikan yang ada. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, versi Al-Quranul Karim, versi sunnah Nabi SAW adalah dua versi yang sangat lengkap, yang tidak membutuhkan tambahan dari manapun. Tambahan saja tidak perlu, apalagi pengurangan. Sesuatu hal yang sempurna tidak perlu lagi untuk ditambahi. Jari kita sudah 5, mau kita tambah menjadi 6 agar tambah sempurna, kan tidak mungkin. 2 mata kita sudah sempurna 2, kita mau tambah, berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku mata yang ketiga agar terlihat lebih sempurna. Apakah demikian? Tidak. Kaedah Islam mengajarkan kepada kita sesuatu yang sempurna, biarlah sempurna, jangan ditambah-tambah. Apabila ditambah akan menunjukkan an-nuqsan, sesuatu yang kurang, al-aib, sesuatu yang cacat. Inilah syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kembali kepada pembahasan kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang untuk kita berbuat baik kepada mereka, para tetangga-tetangga kita, tanpa perlu membeda-bedakan apakah dia muslim ataukah dia kafir, apakah dia muslim ataukah dia musyrik, apakah dia sunni ataukah dia mubtadi. Tanpa perlu membedakan hal tersebut, mereka memiliki hak yang harus kita penuhi. Oleh karenanya ikhwati fillah yarakumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan jawaban yang umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima min kibaban, yang paling dekat pintunya dengan wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Mau dia Yahudi, berikan kepada dia Yahudi. Mau dia musyrik, berikan kepada dia yang musyrik. Tanpa dirinci sedikit pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan agama, perbedaan akidah saja tidak menjadi penyebab untuk kita berbuat baik, apalagi hanya sekedar perbedaan bangsa, suku, fanatisme golongan, fanatisme suku yang dikenal dengan SARA akhir-akhir ini, bukan bahagian dari al-Islam. Mereka-mereka yang memiliki satu suku, fanatik dengan kesukuannya, mau benar, mau salah, pasti akan dibela. Begitu juga dari suku yang lainnya, mau benar, mau salah, pasti akan dibela. Kalau ada tetangganya yang dari suku lain, tidak akan diberikan hadiah, tidak akan diperhatikan, tidak akan ditanyakan tentang ketidakhadirannya di rumahnya. Dicueki begitu saja. Kenapa? Dia suku yang lain, dia bukan berasal dari bangsa saya, dia bukan berasal dari suku saya. Hati-hati. At-taqlid, fanatisme yang seperti ini merusak ukhuwah Islamiyah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Karena ukhuwah al-Islamiyah adalah hakikat hubungan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala langgengkan nanti sampai yaumul qiyamah. Ikhwati fillah yara'akumullah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kata Allah jalla jalaluh, wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada tetangga-tetangga kalian walaupun mereka berasal dari bangsa kafir. Di akhir ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada mereka yang suka berbuat adil. Innallaha yuhibbu al-muqsitin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat adil. Jangan kita melihat tetangga kita adalah musuh kita, tidak akan saya berikan hadiah sepeser pun. Tetangga kita adalah orang yang pernah membuat sakit hati saya, tidak akan saya berikan hadiah atau bingkisan sedikit pun. Jangan, kita harus kalahkan hawa nafsu kita. Kita harus letakkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kepala kita. Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah memiliki nasihat yang bagus berkaitan dengan masalah al-insaf, al-adl. Sikap adil yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang mana makna dari ucapan beliau alaihi rahmatullah adalah wajib untuk kita berbuat adil terlebih dahulu kepada musuh-musuh kita. Kalau kepada teman kita, sahabat kita, orang yang sejalan dengan kita pemahamannya, kita berbuat adil dengan mereka mudah karena kita memang senang dengan mereka. Tapi yang sulit adalah berbuat adil dengan musuh-musuh kita, orang-orang yang mungkin kita benci. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, justru sikap adil yang kita berikan kepada musuh-musuh kita, orang-orang yang kita benci, orang-orang yang menjadi catatan pada diri-diri kita, itu adalah sikap adil yang paling sempurna. Begitu pula ketika kita bersikap adil kepada kepada kerabat-kerabat kita, sanak famili kita, mudah. Tapi beliau memberikan pesan, justru sikap adil yang murni, sikap adil yang sempurna adalah ketika kita memberikan sikap adil tersebut, al-insaf, kepada orang-orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Bukan kerabat kita, bukan ayah kita, bukan ibu kita, dan yang seterusnya. Tapi dia memiliki sikap adil kepada orang-orang tersebut. Inilah apa yang diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Bersikap adil kepada semua pihak, terlebih kepada pihak-pihak yang mungkin kita enggan untuk bersikap adil dengan mereka, musuh-musuh kita dan orang-orang yang bukan bahagian dari sanak famili kita. Harus kita terapkan sikap adil kepada mereka, termasuk kepada tetangga-tetangga kita yang telah kita bahas pada hadis ini, yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu pula Abdullah bin Amr bin Al-As, memberikan pelajaran besar kepada kita untuk tidak membeda-bedakan keadaan tetangga-tetangga kita. Muslim saja atau Yahudi saja, afwan, seorang Yahudi, seorang musyrik, atau mungkin kita bisa kiaskan seorang Nasrani saja, memiliki hak untuk kita penuhi. Kita memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai tetangga kita, apalagi seorang muslim, apalagi tetangga kita seorang Sunni Zalafi, apalagi tetangga kita seorang yang memiliki sanak famili, sudah dia muslim, mengenal da'watus sunnah, mengenal da'watus salafiyah, tambah lagi dia adalah kerabat terdekat kita, ditambah lagi dia tinggal dekat dengan rumah kita, maka hak-hak yang dimiliki oleh orang tersebut memiliki hak yang sangat besar, yang artinya kewajiban kita pun sangat besar untuk memenuhi hal tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ini insyaallah taala yang bisa kita bahas pada pertemuan siang hari ini, yang mana alhamdulillah kita telah menyelesaikan dua bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Bidnillahi taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, pada hadis ke-109 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, babul adna fal adna minal jiran, yang mana di sini akan kita bahas apa yang dimaksud dengan definisi tetangga. Telah kita bahas sebelumnya pada pembahasan-pembahasan yang umum, 40 pintu di sebelah kanan, 40 pintu di sebelah kiri, dan yang seterusnya. Artinya akan kita bahas bahwasanya tetangga itu bukan hanya orang yang dekat dengan kita, yang jauh pun bisa disebut sebagai seorang tetangga, yang insyaallah taala akan kita bahas secara terperinci pada waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.